Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qa'idatu tsaminah, kaidah ke-8. Ya. Takhayyurul julasa. Ya. Yaitu memilih teman. Ini apa hubungannya dengan tazkiyatun nafas? Pensucian jiwa. Kok pakai ke teman segala? Ya. Wantiqa urufaqa. Ini pentingnya takhayyur, memilih julasa, teman duduk. Ya. Teman duduk. Wantiqa arufaqa. Dan ya, rafiq, teman-teman yang apa namanya? Ya, yang baik. Hai barakallahu fiik. Padahal dibaca di sini. Ya. Intiqa'ur rufaqa itu kita memilih, menyeleksi. Takhayyur memilih teman dan menyeleksi rufaqa, teman, kawan. Nah. Ini penting ini. Ya, karena seorang mukmin itu ya, diwasiati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bergaul, berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Karena kita ini tergantung agama teman kita. Al-mar'u 'ala dini khalili. Teman akrabnya. Seorang itu tergantung teman akrabnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka cross check, periksa dengan siapa kalian berteman. Nah, fadhil dibaca di sini. Ya. Yang baru mau baca sini. Siapa? Riyadi, Fadhil Riyadi yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahim habibullah ta'ala. Al-qa'idatu al-thaminatu takhayyurul julasai wa intiqa'u rafaqai. Qala ta'ala wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Wa qala sa'di rahimahullah fi tafsiril ayati fiha amru bisuhbatil akhyari wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara'a fa inna fi suhbatihim minal qawaidi ma la yuhsa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanjur ahadukum man yukhalilu man yukhalilu. Qala Abu Sulaimana Al-Khattabi rahimahullah Al-Khattabi rahimahullah qawluhu al-mar'u ala dini khalilihi ma'nahu la tukhalilu itla man radita dinahu la tukhalil itla man radita dinahu aw amanatahu fa innaka idza kharaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi wa la tugarrir bidinika wa la tukhatir bi nafsika fatukhadil man laysa maradiyan fi dinihi wa madhhabihi wa li hadha yaqulu ibnu mas'udin radhiyallahu anhu i'tabiru an-nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu itlaman yu'jibuhu. Baik. Cukup dulu. Jazakallahu khairan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsak. Ya. Dan sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum bighadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya di pagi sore, yang mereka mengharapkan wajah Allah. La ta'du aynaka anhum. Ya, jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Ya, dan jangan pula kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah, serta memperturutkan hawa nafsunya. Ya, dan perkara itu adalah furta, melampaui batas. Ya, syahidnya mana? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhah. Ini syahidnya. Qala Si'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah ta'ala, fi tafsiril ayat, di ayat ini, tafsir ayat ini, fiha al-amru bi sohbatil akhyar. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk berteman dengan akhyar, orang-orang yang baik. Ya, ini penting ini. Wa mujahadatin nafsi ala sohbatihim. Juga mesti berupaya keras, mujahadah, untuk tetap berkawan dengan mereka. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara'ah, walaupun mereka fakir. Fa inna fi sohbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena dengan berteman dengan mereka itu terdapat faedah-faedah yang tidak bisa terhitung lagi. Ya. Ini penting ini. Ya. Kata Syekh Said ini, butuh mujahadah berteman dengan orang-orang baik. Ya. Karena orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, dan kita ini semua adalah pendosa, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi di kitab beliau Ad-Dawa Dawa. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, di antara dampak dan hukumannya ialah dijauhkan dari teman-teman yang saleh. Sehingga kalau tidak berteman dengan orang-orang yang saleh, banyak sekali kehilangan keutamaan faedah. Karena berteman dengan orang yang saleh, belum bergaul dengan dia, baru lihat wajah dia, kita ingatnya apa coba? Beda dengan berteman dengan rocker, ketemu dia ingatnya show, ngeband, ya, rock and roll. Kalau berteman dengan orang saleh, ingatnya masjid. Ada nggak pelaku maksiat, kita belum ngobrol sama dia, udah ingat maksiat kalau ketemu dia. Kalau tukang mabok, tukang narkoba, ingatnya, oh narkoba, ingatnya mabok. Itu baru lihat aja tuh, dampaknya luar biasa itu. Baru lihat. Nah, berteman dengan orang saleh belum ngapa-ngapain, kita udah ingat ketaatan. Lihat ulama, lihat ustaz, ingat langsung ilmu. Ingat langsung kajian. Ingat langsung pelajaran. Apalagi baru belum bicara apa-apa, baru assalamualaikum. Dia tuh diucapannya salam. Kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Dapat pahala. Waalaikumsalam, kalau kita jawab dapat pahala 10. Kalau waalaikumsalam warahmatullahi 20. Kalau lengkap full pahalanya berapa? 30. Subhanallah. Ya. Kalau kita berteman dengan orang saleh, maka Allah golongkan kita satu kesatuan roh dengan orang saleh tersebut. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu bagai satu pasukan yang berkelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa, wama tanakara minha ikhtalafa. Oleh karena itu, jika roh-roh tersebut saling mengenal, dia akan bersatu, ngumpul kita sama dia, roh baik dengan roh baik. Kalau saling mengingkari, waduh ini orang baik banget nih, saya kayaknya salah kamar nih berteman sama dia nih. Akhirnya ikhtalafa, berpisah. Pelaku maksiat diantara hukuman yang Allah berikan, dicegah dari berteman dengan orang soleh. Panas itu bokongnya kalau duduk sama orang soleh. Buru-buru mau udahan ya, mau pamit, mau pergi. Hah? Ngumpul, gimana akhi? Udah gelisah dia. Gimana kabar? Masya Allah, gimana keluarga? Ya, sehat ya. Ya, saya pergi dulu ya. Gak kuat ya. Padahal kan bisa jadi dapat nasihat. Ya, dapat doa barakallahu fiik. Tuh lihat, didoain. Doain apa? Semoga keberkahan untukmu. Coba berteman sama orang sol, sama orang toleh, orang jelek. Baru ingat dia aja, ketemu dia aja, ingat narkoba, ingat maksiat. Ngobrol enggak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongannya udah enggak ada doa. Yang ada kita diumpat, dimaki-maki. Ya, walaupun dalam konteksnya menurut mereka ini kan akrab. Tapi kita dibilangnya inilah itulah. Keluarlah ucapan kemaluan depan belakang hewan-hewan di kebun binatang. Kayak begitu. Benar enggak? Sahih? Sahih. Terus kita nong apa namanya? Duduk dengan mereka itu. Ya udah kita bagi ke satu kesatuan. Al arwah junudun mujannada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh-roh itu bagaikan satu pasukan. Fa ma ta'arafa, kalau saling mengenal, ikhtalafa, bersatu. Wa ma tarakara ikhtalafa. Kalau saling mengingkari, berpisah. Nah, ini penting ini berjumpa dengan orang soleh. Butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Kita ini bukan orang baik. Berteman dengan orang baik itu berat. Butuh mujahadah. Ala sohbatihim, untuk berteman dengan mereka. Wa mukhalatah. Wa mukhalatatihim, bergaul dengan mereka. Wa inkanu fuqara, walaupun mereka fakir. Fa inna fi sohbatihim minal fawaidi ma la yuhsah. Karena berteman dengan mereka itu terdapat faedah yang tidak terhitung. Kita didoakan barakallahu fiik. Bahkan kita didoakan di depan kita dan di belakang kita. Lagi ngomongin si Pulan, lagi ngomongin kita ini, kita enggak baik tapi itu orang baik, dia akan ngomongin, "Masya Allah, kemarin saya ketemu sama dia, Masya Allah itu orang barakallahu fiik. Dia sekarang lagi berupaya taat, semoga Allah berikan keistiqomahan." Tulis. Kita didoain di belakang kita. Di depan kita juga kita diduain barakallahu fi, Masya Allah. Kita diingetin, kita salah dikit, gak begitu, keliru, yang benar begini-begini. Kita ditunjukkan ke jalan kebaikan. Kita berteman sama dia, kita baru melenceng-melenceng dikit, dilurusin. Ya, coba sama teman yang jelek, kita baru melenceng dikit, kurang melencengnya, jauh lagi. Gitu. La ilaha illallah. Nah, Nabi SAW menyatakan, ar-rajul ala dini khalili. Seorang itu ya itu sesuai dengan agama teman akrab dia. Khalil, khalil itu memang kita tidak terjemahkan teman. Karena khalil itu fauq, derajat khullah itu fauq, di atas derajat suhbah. Artinya kalau bahasa kita sekarang apa ya? CS-an. Hah? Sohib. Apa? Soulmate gitu ya. Apa sih? Berteman, ada lagi yang teman akrab banget lagi. Kemana-mana sama dia mulu. Best friend. Ya itulah. Nah, seorang tergantung agama khalilnya, teman akrab dia. Kalian surah hadukum man yu khalil. Hey, cross check dengan siapa kalian ya, berteman akrab itu. Qala Sulaiman al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi al-mar'u ala dini khalili, maknahu la tukhalil illa man radita dinah wa amanatah. Ya, maka janganlah anda berteman kecuali dengan orang yang anda ridhoi agamanya, amanahnya, sikap amanahnya. Ya. Fa innaka idza khalaltahu. Ya. Karena kalau anda berkawan akrab dengan dia, qadaka ila dini wa madhabi, dia akan membimbing kamu. Ya. Akan membawa kamu. kepada agama dan mazhab dia. Wala tugharrir bidini. Ya. Kemudian ya, dan jangan sampai engkau membahayakan agamamu bidinika. Wala tukhatir binafsika. Ya, dan jangan kau jerumuskan dirimu fatukhalilu man laisa mardiyan fi dini wa madhabi. Kemudian anda akhirnya malah berkawan akrab dengan orang yang ya tidak diridhoi, tidak baik agama dan mazhabnya, pemikirannya. Nah, kalau begitu kita eksklusif dong, mesti berkawan dengan teman yang baik aja. Gimana dengan teman-teman yang buruk? Teman yang buruk itu bukan kita jadikan teman, bukan kita jadikan sebagai apalagi di atas itu khalil, namun kita jadikan sebagai mad'u. Apa itu mad'u? Objek dakwah. Objek dakwah. Objek dakwah. Tetangga kita, ya tetangga aja. Itu dia mad'u. Artinya mereka yang kita bimbing, mereka yang kita ajak. Ya, adapun interaksi kita dengan dia dan dianggap orang berteman, itu pada hakikatnya kita sedang dalam proses mengajak dia, mendakwahkan dia. Itu prinsipnya. Paham enggak sini? Karena hukum asalnya kita tidak boleh berteman dengan orang yang buruk. Nah, orang yang buruk tidak kita serta-merta kita hindari begitu aja, udah enggak. Ya, kita tetap berinteraksi dengan mereka dalam artian mengajak mereka. Interaksi dengan mereka bukan sekedar basa-basi. Ya, berkawan, ada tujuan, motif, niat, maksud, yaitu mengajak mereka dengan berbagai tahapan dan prosesnya. Ya. Barakallahu fiik. Enggak boleh kita jadi orang yang eksklusif. Kalau kita mau berteman sama yang baik-baik aja, terus yang teman-teman SMP kita, SMA kita, teman SD kita, itu mungkin mereka itu sedang di mana gitu ya. Terus udah saya enggak mau teman. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Kita tetap juga interaksi dengan mereka dalam artian dakwah. Ya, dakwah. Dakwah itu kan macam. Banyak macamnya, enggak cuma di meja kajian, di mimbar, khutbah. Banyak. Ya, ngobrol sama teman itu dakwah. Ya, Mas ya. Punya teman enggak yang enggak baik? Banyak. Nah, ketemu sama dia, sama mereka. Ajak sholat. Kalau mereka enggak sholat, ajak sholat. Mereka syirik, kenalkan tauhid. Ya. Nah, ini yang diajak. Jangan betul-betul berteman, ntar kita ketarik lagi. Malah kita yang didakwahin. Rugi. Ya. Nah, ini penting ini. Mana lagi tadi? Walihada yaqulu Ibnu Mas'udin, oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan. Ya. I'tabirun nasa bi akhdanihim. Fa innal mar'ah la yukhadin illa man yu'jibuhu. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, i'tabirun nas bi akhdanihim. Coba. Ya. Lihatlah orang-orang itu, lihat apa, nilailah orang-orang itu berdasarkan teman-teman dekatnya. Karena seseorang itu tidaklah dia yukhadin, berkawan kecuali dengan orang yang dia kagumi. Nah, barakallahu fik. Ya. Ini penting ini ya. Bahkan ya ikhwah, jangankan orang ya yang betul-betul memberikan pengaruh ya, teman yang buruk dia bisa memprovokasi, menggiring opini, ya, kemudian apalagi bisa merayu, bisa membantah kita kalau kita ajak kepada kebaikan, bisa mendebat. Jangankan manusia ya, hewan sekalipun yang punya karakter buruk kalau dekat sama kita, nular sama kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-fakhru wal khuyala fi al-faddadin." Fil faddadin ahli al-wabar. Fil faddadin ahli al-wabar. Ya, kesombongan, fakhr. Khuyala, sikap belagu, keangkuhan itu pada para gembala unta. para pengembala onta, tukang angon onta. Wasakinah, sedangkan sikap tenang, sakinah, fi ahlil ghanam, itu ada pada tukang ngangon kambing. Subhanallah. Tukang ngangon onta, kata Nabi SAW, itu punya sikap apa? Sombong. Sombong sekali. Fakhr kuyala. Orang yang tenang, tawadu, ada pada tukang ngangon apa? Nah, hewan gak berakal ngasih pengaruh. Ya, itu Nabi yang bersabda demikian. Karakter yang ada di onta pindah ke pengembalanya, sehingga pengembalanya pun akhirnya ketularan. Karakter yang baik ada pada kambing berpengaruh kepada pengembalanya. Maka para nabi dan rasul itu tukang gembala kambing apa onta? Kambing semua, bukan gembala onta. Kenapa? Karena selain ditarbiyah oleh Allah, mendidik umat, sabar terhadap kambing juga punya sifat yang baik, yang menular kepada pengembalanya. Itu hewan loh. Hewan. Gimana berteman dengan manusia? Berteman dengan Taufik yang bisa menggiring opini. Ya. Nah, digiring opini kita. Kalau kita salahin dia, dia bisa aja berapologi, membela diri. Wah, kita debat, dia menangkis dengan kasyaf syubhatnya, menyingkap syubhatnya. Wah, ya. Nah, ini penting ini ya. Jam berapa ya? Nanggung ya? Nah, baik. Padahal dibaca berikut. Faris, baca Faris. Kasih mic-nya. Ini kasih gula ya tadi ya. Ya. Karena enggak suka gula ya. Enggak pakai gula. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Matsalul jalisi sholihi wasu'i kahamil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma ayyu ayuhdhiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabithatan. Qala al-qadhi Ayyadun rahimahullahu fi syarhihi lihadhal hadithi fihi tajannubu khulata'is su'i wa mujalasatil ashrari wa ahlil bid'i wa muktabina Linnasi. Lianna jami'a haulai yunafidhu atharahum ila jalisihim. Walhaddu ala mujalasati ahlil khairi wa talakil ilmi wal adabi wa husnil huda wal akhlaqil hamidati. Fa'al abdi takhayrul julasa illadhina yu'inunahu alal khairi. Fa'inahum min a'zami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha. Wan yahdharu khulata asy-syarri wa julasa al-fasadi fa innahum akhtharu alaihi min al-jarbi. Bukan min al-jarbi, min al apa? Jarab. Ya. Kemudian kata Syekh, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masal jalis as-salih wasu, masal permisalan teman yang saleh, teman duduk yang saleh dan teman duduk yang su, yang buruk. Kahamilil misk, seperti pembawa kesturi. Pembawa kesturi, hamil misk artinya tajirul misk, penjual kesturi. Wa nafikhil khikir, itu penjual kesturi, teman yang soleh. Sedangkan nafikhil kir, teman yang su. Ya. Itu tukang ngelas besi, nafikhil kir. Yang bakar besi, kemudian dilas. Apa bahasa Indonesianya? Pandai besi ya. Ya. Fahamilul misk, maka yang membawa penjual kasturi imma ayyukhdhiyaka wa imma antabta'a minhu. Ya, kalau penjual kasturi bisa jadi dia akan memberikan pada engkau. Memberinya. Dikasih gratis, wangi. Kalau enggak diberi, ini kita bisa beli apa dia? Dapat wangi juga. Kalau enggak dibeli, enggak dikasih juga. Tapi dia dekat kita. Fa imma antajida minhu rihan thayyibatan. Anda dapati dari dia aroma yang wangi semerbak. Harum. Itu. Kecipratan baiknya. Ya. Kecipratan baiknya. Sebaliknya, wanafikhul kir. Tukang las besi. Imma ayuhreqa thiyabaka. Ya. Dekat-dekat dia bisa bakar pakaian Anda. Kalau enggak bakar pakaian, enggak kena kok. Wa imma antajida rihan khabisatan. Dapat asapnya yang bau. Anda akan mendapati rih. Ya. Asap aroma baunya yang khabisah. Yang busuk. Berteman dengan bandar narkoba. Antum enggak pakai narkoba, enggak pernah beli narkoba, enggak pernah bantu dia jualan narkoba, enggak pernah jadi nguririn narkoba, tapi berteman sama dia. Pas dia digerebek, ada antum di situ. Ikut enggak? Bilang ke Pak polisi, saya enggak apa-ngapain, cuman berteman sama dia aja. Ya. Bisa. Kata polisinya Masalul Jalis Salih. So wasu kahamil misk wa nafikhil kir. Kata polisinya, ente ikut juga in kunta sadiqon. Kalau ente jujur, ente enggak ngapa-ngapain. Ingat nih sabda Nabi. Ya. Wa imma antajida rihan khabisatan, kata Pak polisi. Saya enggak ngapain, saya enggak pernah beli narkoba dari dia. Enggak pernah jual narkoba dia. Enggak pernah bantu proses penjualannya. Enggak pernah ngisep make narkoba bareng dia. Cuman ini teman lama saya. Saya mau berteman aja. Nah, digerebek. Diterima enggak alasan sama polisi? Oh, kamu enggak kena ya? Oh, kamu enggak make, enggak kejual. Oh iya, deh, pulang-pulang kamu. Nih beda. Ada kayak gitu? Ya. Hah? Wah, ada. Nginep dulu di Hotel Prodeo. Proses. Ya. Kalau ternyata memang bebas, ya bebas. Itu pun masih disusahin lagi. Setiap pengadilan panggil saksi. Aktivitas dia apa? Pengadilan terus, saksi lagi terus. Itulah akibat ya. Qala al-Qadiyat, berkata Qadiyat fi syarhihi li hadzal hadis, terkait syarah beliau dari hadis ini. Ya. Qadi bin Iyad punya syarah Sahih Muslim ya. Ya. Fihi tajannubul khulata as-su'i, kata Qadi bin Iyad. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk tajannub, menjauhi khulata as-su', berkawan, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Wa mujalasatil asrar, ya, duduk-duduk bareng berteman dengan asrar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang akhlaknya buruk. Wa ahlil bid'ah, dan berkawan dengan ahli bid'ah. Wal muqtabina linnas, ya, dan orang-orang yang suka gibah kepada orang-orang lain. Nah, ini penting nih. Kalau kita berkawan sama orang yang gibah itu, kita kenanya juga. Oh, tapi kan saya gak ikut gibah. Kita dengerin. Imam Nawawi itu di Riyadhus Shalihin punya pasal tentang haramnya gibah, dan pasal haramnya sama'ul gibah, mendengar gibah. Nah, kalau berteman sama orang yang buruk, tiap hari gosip aja, gibah aja, kita dengerin aja. Oh iya iya, oh iya iya. Walaupun kita iya iya iya aja, haram juga. Li'anna jami'aha ula'i, ya, karena mereka itu semua yunafidu atarohum, betul-betul akan, ya, menularkan asar, ya, apa namanya, efeknya, akibatnya, ya, asar mereka, pengaruh mereka, ila jalisim, kepada teman-teman mereka. Wal haddu ala mujalasati ahli khair wa talaqil ilm wal adab. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat haddu. Ya. Motivasi, anjuran agar seseorang mujalasati ahli khair, berteman dengan orang yang baik. Ya. Talaqil ilm wal adab. Ya, dan juga bertalaki, mengambil ilmu dan adab perilaku. Wa husnul huda wal akhlaq al hamidah. Ya. Bimbingan yang baik dari mereka, akhlak yang terpuji. Fa'alal abdi, maka wajib bagi seorang hamba, takhayyurul julasai, memilih teman. Ya, diwajib memilih teman. Alladzina yu'inahu 'alal khair, yang nanti teman itu menolongnya kepada kebaikan. Ditolong dia dalam kebaikan. Ditunjuki kepada kebaikan, dicegah dari kemungkaran, didoakan, dimotivasi. Fa innahu min a'dhami asbabi tazkiyati nafsihi wa salahiha. Subhanallah. Karena teman-teman yang baik di antara sebab-sebab terbesar dalam mencapai kesucian dan kebaikan jiwa. Masyaallah. Wa ayahdara khulata asy-syarri, dan hendaknya seorang berwaspada, mawas diri, hati-hati dari teman-teman yang buruk. Ya. Wa julasa al-fasadi, teman-teman yang rusak. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarab, karena teman-teman yang rusak itu lebih berbahaya daripada dia, lebih berbahaya untuknya daripada penyakit kudis yang menular lepra. Ya. Baik, cukup. Nanti kita lanjut ke pembahasan poin 9. Teman yang buruk kalau sekarang lebih berbahaya daripada corona. Ya. Baik. Akhtar alaih min kuruna. Orang Arab nyebut corona kuruna. Kuruna. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.